tetap maju terus. Aku Wani Niko. Apa kawat balungi wasi nanging yen pas ati aku gerak direni di bota. Normal.